Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita selesai membaca tafsir surah An-Nisa ayat 136 dari tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan li Syekh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan berikan tambahan faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Faedah dari ayat 136 Surah An-Nisa. Faktubu ya ikhwan. Tulis. Faedah yang pertama. Wujubus sabat alal iman. Wajibnya kokoh di atas keimanan. Ini berdasar bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini mengandung makna perintah untuk as-sabat, kokoh di atas keimanan. Faedah yang kedua, wujubu takmilil iman. Wajibnya terus meningkatkan dan menyempurnakan iman. Wajibnya terus meningkatkan dan menyempurnakan iman. Juga dari lafaz ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Ya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya untuk semakin menambah, menyempurnakan iman kepada Allah, kepada Rasulnya. Faedah yang ketiga, wujubul iman billah azza wa jal wa rasulihi wa kitabihi. Wajibnya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Yang dimaksudkan Rasulnya adalah Muhammad SAW, kitabnya adalah Al-Quran. Dari lafad, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi. Faedah yang keempat, annal Quran munazzalun. Bahwasannya Al-Quran itulah kitab yang diturunkan. Munazzal, diturunkan. Ini juga menunjukkan Al-Quran datangnya dari sisi Allah. Dan Allah ada di atas, memiliki sifat Al-Ulu, tinggi dan di atas. Ini juga menunjukkan Al-Quran itu adalah dari sisi Allah, dan Allah adalah di atas dan tinggi, memiliki sifat al-ulu. Dari lafaz wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Sehingga kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa tanzil yakunu min a'la ila asfal, namanya turun dari atas ke bawah. Sehingga di sini ada dalil nakli dan akli. Dalil nakal ayat, dalil akal jelas turun itu dari atas ke bawah. Faedah yang kelima, bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya ada pada kalbu Rasulullah, hatinya Rasul alaihi salatu wassalam. Dalilnya ayat ini menyatakan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Ditempatkan di mana? Di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Sebagaimana dalam ayat yang lain di surah As-Su'ara ayat 193, Allah Ta'ala menyatakan nazzala bihi ruhul amin ala qalbik, membawa turun yakni ruhul amin Jibril alaihissalam ala qalbik, pada hatimu. Maka Rasulullah SAW menghafalnya, Al-Quranul Karim. Faedah yang keenam, bahwasanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan berpisah-pisah, tidak sekaligus, tidak bersamaan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nas, dan Al-Qur'an kami pisah-pisah agar engkau membacakannya kepada manusia sedikit demi sedikit, bertahap. Faedah yang ketujuh, wujubul iman bil kutubis sabiqah, wajibnya beriman terhadap kitab-kitab terdahulu. Berdasarkan lafaz ayat wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an, dari yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, aku beriman kepada Al-Quran, tapi aku enggak mengimani Taurat dan Injil, maka ini adalah orangnya bisa kafir murtad. Kenapa demikian? Karena hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada Rasul, juga tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyatakan firman Allah, ayat Allah menyatakan untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Wal kitabilladzi anzala min qabl. Kalau kamu beriman kepada Al-Quran, sementara kamu tidak beriman kepada Taurat dan Injil misalnya, kamu bohong dalam keimananmu terhadap Al-Quran. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Faedah yang ke-8. Anna hadzal Qur'an al-karima khitamul kutub. Bahwasannya Al-Quranul Al-Karim adalah penutup kitab-kitab yang lainnya. Penutup, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Nabi terakhir, Al-Quran juga kitab terakhir. Dari lafaz wal kitabilladzi anzala min qabl, kami turunkan dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Tidak ada disebutkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan setelahnya. Tidak ada. Semuanya min qabl, dari kitab-kitab itu sebelum Al-Quran. Dari setelah Al-Quran tidak ada. Ini menunjukkan Al-Quran yang terakhir, penutup. Naam. Sehingga tidak perlu mengambil, mencari petunjuk selain Al-Quran. Naam. Kalau Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, maka sekaligus menunjukkan tidak ada kitab setelah Al-Quran, tidak ada wahyu setelah Al-Quran, berarti tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas yang demikian. Kalau ada nabi-nabi setelahnya atau kitab-kitab setelahnya, maka itu langsung saja kasih label nabi palsu, kitab palsu. Naam. Faedah yang ke-9. At-tahdhiru minal kufri. Tahdhir, peringatan dari kekufuran. Dari ayat Allah Ta'ala, wa may yakfur, siapa saja yang kufur diancam oleh Allah, faqad dalla dalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dalalan ba'ida, sesatan yang amat jauh. Ini berarti merupakan tahdir dari kekufuran, peringatan dari kekufuran. Faedah yang ke-10, annahu la yasihul imanul mub'id, bahwasanya tidak sah iman sebagian. Iman sebagian. Makanya Allah Ta'ala menggabung, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Maka mengiman itu harus sifatnya seluruhnya. Bahasanya apa? Komprehensif. Seluruhnya. Totalitas. Tidak boleh sebagian-sebagian. Faedah yang ke-11. Wujubul iman bima zakara wa ya khamsah arkan min arkanil imani sittah. Wajibnya beriman terhadap perkara yang Allah sebutkan, yaitu 5 rukun dari rukun iman yang 6. Di ayat ini sebutkan 5 rukun. Dari rukun iman yang jumlahnya 6. Yang keenam disebutkan dalam ayat dan hadis yang lain. Sebagaimana hadis Jibril. Faedah yang ke-12. An-nadolala yatafawat. Ba'du asaddu min ba'd. Bahwasanya kesesatan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Bahwasanya kesesatan itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Sebagiannya lebih parah daripada yang sebagian yang lain. Dan siapa yang kufur disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, faqad dalla dalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Berarti di sana ada dalal laisa biba'id, ada sesat tapi sesatnya tidak jauh, nyimpang sedikit. Ada yang menyimpang agak jauh lagi, ada yang sangat jauh menyimpangnya. Karena penyimpangan itu adalah berbelok dari siratil mustaqim, dari petunjuk. Itu dalal. Ada yang menyimpangnya sedikit, ada yang jauh, agak jauh, sangat jauh menyimpangnya. Adapun al-kufur itu adalah dolalam ba'ida. Kesesatan yang amat sangat teramat jauh. Selesai pengambilan faedah dari ayat 136 surah An-Nisa. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijadikannya majelis kita sebagai menambah barokah bagi hidup kita, menambah pahala bagi kita, tercatat sebagai amal soleh. Kita memberatkan timbangan amal kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.